bersih bersih bersihlah negeriku, malu malu malu malulah hati, kotornya teramat gawat, ya kotornya sangat. Inilah amanah yang menjadi keramat. Bersih, bersih, bersih, bersihlah diri sebelum menyapu sampah dan debu-debu. Nyanyian berkarat sampai ke liang lahat atas nama rakyat yang berwajah pucat. Negeriku, negeri para penipu, terkenal ke segala penjuru. Tentu saja bagi yang tak tahu malu, inilah sorga, sorganya sorga. Negeriku, negeriku. Busuk, busuk, busuk, busuk bangkai tikus yang mati karena dihakimi rakyat. Adakah akhirat menerima dirinya? Adakah di sana yang masih bisa bercanda dengan rakus? Negeriku, negeri para penipu, terkenal ke segala penjuru. Tentu saja bagi yang tak tahu malu, inilah sorga, sorganya sorga. Negeriku, negeriku. Bersih, bersih, bersih, bersihlah negeri.